الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ Para hadirin dan hadirat sekalian kami hormati dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang terakhir kita bahas ayat berapa? 20. Malam hari ini kita akan melanjutkan untuk membahas ayat yang ke-21. Apa bunyinya? Bal huwa Qur'anum Majid. Padahal ia adalah Al-Quran yang mulia. Padahal ia adalah Al-Quran yang mulia. Kalau kita perhatikan redaksinya ini, maka kita bisa meraba bahwa ayat ini ada hubungannya dengan ayat sebelumnya. Karena tidak mungkin ucuk-ucuk padahal, kan tidak mungkin. Pasti ada apa? Pembahasan sebelumnya. Apa ayat yang berkaitan dengan ayat ini? Ayat nomor 19. Apa bunyinya? Balil ladzina kafaru fi takdzib. Orang-orang kafir itu selalu mendustakan, selalu menolak kebaikan, setelah Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan karakter orang kafir yang suka menolak, mengingkari, mendustakan kebenaran. Allah Azza wa Jalla memberitahu kepada kita sebenarnya yang ditolak sama orang kafir itu apa? Ternyata yang ditolak oleh mereka adalah Qur'anun Majid. Ternyata yang ditolak oleh mereka adalah Al-Quran yang mulia. Sengaja Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini menonjolkan Majid. Apa? Majid. Al-Quran yang Majid. Majid itu artinya mulia, agung, ya, berharga, terhormat. Untuk menggambarkan betapa parahnya perilaku orang kafir. Yang mereka tolak itu bukan sembarang buku. Yang mereka tolak itu bukan buku ecek-ecek. Yang mereka tolak adalah buku yang paling mulia, yang paling agung di muka bumi ini. Yang kalau mau wudu ini perlu napa? Kalau mau baca, mau megang perlu napa? Wudu. Nek maca primbon kan orang bok. Ngapa maca primbon? Satu-satunya kitab, satu-satunya buku yang kalau mau baca disyariatkan untuk apa? Wudu. Bahkan kitab yang paling sahih nomor 2 di muka bumi setelah Al-Qur'an. Napa? Sahih Bukhari. Napa? Sahih Bukhari, kitab hadis. Bahkan kitab yang paling sahih nomor 2 di muka bumi setelah Al-Qur'an saja kalau mau megang enggak harus wudu dulu. Satu-satunya ini kitab yang harus wudu dulu atau disunnahkan atau diwajibkan oleh sebagian ulama wudu dulu adalah napa? Al-Qur'an. Saking napa ne? Saking mulianya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat Al-Quran dengan Al-Majid yang mulia 2 kali. Yang pertama ada dalam surat Qaf. Surat apa? Qaf. Ayat pertama. Apa bunyinya? Mesti warai surat Qaf. Apa uninnya? Qaf. Wal Qur'anil Majid. Ya. Demi Al-Qur'an, demi Al-Qur'an yang mulia. Ini pertama disebutkan dalam Al-Qur'an. Yang kedua ini dalam surat Al-Buruj ayat pinten? 21. Bismillahirrahmanirrahim. Apa bunyinya? Bal huwa Qur'anun Majid. Nah, malam hari ini kita akan sedikit mengupas. Ketika kita katakan Al-Qur'an itu mulia, Al-Qur'an itu agung, maka muncul pertanyaan, yang agung apanya? Yang mulia apanya? Malam hari ini kita akan membahas 4 poin kemuliaan Al-Quran. Yang pertama, mulia kandungannya. Apa? Mulia kandungannya. Yang kedua, mulia ungkapan bahasanya. Apa yang kedua? Mulia ungkapan bahasanya. Yang ketiga, mulia orang yang mengamalkannya. Apa? Mulia orang yang mengamalkannya. Dan yang keempat, mulia pahalanya. Coba diulangi. Apa yang pertama? Mulia kandungannya. Yang kedua? Mulia ungkapan bahasanya. Yang ketiga? Mulia orang yang mengamalkannya. Yang keempat, mulia pahalanya. Yang pertama, bal huwa Qur'anun Majid, padahal Al-Qur'an sangat mulia. Apa yang mulia? Yang pertama, kandungannya. Kenapa kandungan Al-Qur'an itu mulia? Karena Al-Qur'an itu mengandung ajaran agama yang paling sempurna dan paripurna. Agama apa? Agama Islam. Ya. Jadi kenapa Al-Qur'an ini mulia? Karena isinya. Karena petunjuk hidup yang ada di dalamnya. Karena tuntunan yang ada di dalamnya. Ajaran yang sempurna dan tidak pernah kadaluwarsa. Makanya enggak pernah ada ceritanya, Al-Qur'an is expire. Sehingga jenengan jangan sampai termakan propaganda. Napa? Propaganda yang mengatakan wah Al-Qur'an kuwi cocoke biyen. Al-Qur'an ini cocoknya dipraktekkan dulu. Manusia-manusia gurun. Yeah. Itu yang mempraktekkan. Enggak. Al-Qur'an tidak pernah expire. Al-Qur'an itu bisa dipraktekkan di mana aja, kapan saja, oleh siapapun saja. Coba diulangi. Al-Qur'an itu bisa diamalkan kapan saja, di mana saja, oleh siapa saja. Al-Qur'an bisa diamalkan kapan saja. 14 abad yang lalu bisa diamalkan, abad ini bisa diamalkan, sampai hari kiamat bisa diamalkan. Karena Al-Qur'an ini ajarannya memang universal. Berbeda dengan kitab-kitab suci sebelumnya. Kitab-kitab suci sebelumnya, ajaran yang ada di dalamnya itu banyak yang dikhususkan untuk umat saat itu. Cocok dipraktekkan untuk umat manusia saat itu. Berbeda dengan Al-Qur'an. 14 abad yang lalu bisa digunakan, sekarang bisa, besok bisa, sampai kapan pun bisa. Kapan saja bisa. Terus apa tadi? Di mana saja bisa. Di Arab, di Indonesia, di Cina, di Amerika, di Australia, di Eropa, bisa. Jadi gak perlu kita bikin Al-Quran Nusantara. Engkau Al-Quran Amerika gitu. Berarti gak boleh diterjemahkan. Boleh, bukan itunya. Terjemahannya gak apa-apa. Wong dari dulu juga sudah diterjemahkan. Sejak zamannya Ibu Kita Kartini. Sudah diterjemahkan ke bahasa apa? Jawa. Supaya bisa mengerti, memahami makna kandungannya. Ya. Bukan itunya. Tapi kemudian Al-Quran ajaran versi Indonesia Nusantara. Dan dipromokan kemana-mana. Isin. Ya. Kok bangga? Isin itu bangga. Al-Quran itu adalah kitab yang universal. Rahmatan lil alami. Jangan dipotong-potong. Ini yang versi yang Indonesia itu harusnya kayak gini memahaminya. Enggak. Kapan saja, di mana saja, terus apa? Oleh siapa saja. Mau tua, mau muda. Mau pemimpin, mau rakyat. Mau suami, mau istri, mau orang tua, mau anak. Laki-laki, perempuan, pedagang, apapun profesi jenengan, kalau pengin sukses dalam profesi jenengan, ada di sini. Pengin jadi presiden yang baik, ada di sini. Ya. Pengin jadi guru yang baik, ada di sini. Pengin jadi ustadz yang baik, ada di sini. Pengin jadi santri yang baik, ada di sini. Nang di ustadz, ya mulane sinau. Ya. Pengin jadi ayah yang baik, ibu yang baik, anak yang baik. Wah, lengkap banget di dalam Al-Quran. Sudah. Ini yang pertama, mulia. Apa tadi? Kandungannya. Apa yang kedua? Mulia bahasa ungkapannya. Dan kita tahu Al-Quran itu pakai bahasa apa? Arab. Berarti bahasa Arab itu bahasa yang paling istimewa di muka bumi. Makanya enggak usah terpengaruh dengan orang yang anti Arab. Kalau bahasa Arab bukan bahasa yang paling mulia, tidak mungkin akan dipilih menjadi bahasa kitab yang paling mulia. Tidak mungkin. Bukan kebenaran wanu Kanjeng Nabi kang Arab. Loh, saya tanya sama jenengan, apa Allah tidak bisa menurunkan Nabi di Indonesia? Bisa saja. Nabi Nusantara? Nabi Paijo? Bisa enggak Allah? Bisa. Jadi Nabi Muhammad SAW diturunkan di Arab itu bukan kebetulan. Bukan untung-untungan. Enggak. Memang Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan agar Nabi itu dari sana. Al-Quran diturunkannya pakai apa? Bahasa Arab. Karena itulah bahasa yang paling istimewa. Kita bangga dengan bahasa Indonesia, tidak masalah. Tapi jangan anti dengan bahasa Arab. Coba dikumpulkan kosakata bahasa Indonesia yang diambil dari bahasa Arab. Berapa? Akeh banget. Senin, Selasa, Rebo, Kemis, Jumat, Setu, Ahad, ya, kecuali Minggu ya. Itu semuanya dari bahasa Arab. Ya. Yeah. Bahkan lembaga negara itu pakai bahasa Arab. MPR, DPR, itu bahasa Arab semuanya. M apa? Majelis, bahasa Arab. P permusyawaratan, musyawarah, bahasa Arab. R rakyat, bahasa Arab. Apa Ustaz bahasa Arab ini? Ra'iyah. Napa? Ra'iyah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Rakyat. Anu angel ngomong ra'iyah, wis rakyat bae. DPR. Apa? Dewan. Itu diwanun bahasa Arab. Coba sih dikumpulkan, kalau nggak salah pernah ada yang ngumpulkan itu bahasa Indonesia yang merupakan serapan dari apa? Bahasa Arab. Kayaknya ada ratusan kayaknya, malah mungkin ribuan mungkin, banyak banget. Ya. Jadi mulia bahasa ungkapannya, bukan sekedar bahasa Arabnya saja, tapi bahasa Arab itu kan punya level-level. Nggak punya nopo? Level-level. Ada yang fasih, ada yang bahasa pasaran, yang jenenge carane dhewek wong Jawa ya ana kromo inggil, ana apa? kromo anak ngoko gitu. Anak dahar, anak madang, anak badog. Astagfirullah. Jadi bahasa Arab itu ada level-levelnya. Al-Quran itu adalah level fasih tertinggi. Dan kita tahu orang Quraisy, masyarakat yang Rasulullah SAW dari situ, itu mereka itu terkenal pujangga di kalangan orang Arab, penyair yang hebat. Ketika mereka ngelihat Al-Quran, gak bisa mereka nandingi, gak bisa. Ada di antara mereka yang pengen ngarang-ngarang, ya, bikin surat, ya, buat tandingan apa? Al-Quran. Diguyu, ketawain. Ya. Coba jangan perhatikan. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Kan enak. Makanya Al-Quran itu, karena saking indahnya, didengerin enak. Ya. Pernah saya dikirimi ada video gitu, ada seorang muslim, dia melakukan semacam eksperimen. Dia bawa Walkman. Bawa apa? Walkman. Terus nyari non muslim yang dicari, yang kelihatannya gak pernah dengar Al-Quran sama sekali. Didatangi, di syuting ya, didatangi, maaf, mau gak dengerin ini? Dan rata-rata pada mau dengerin gitu, disetel, kalau gak salah Qori yang ada di Masjidil Haram, kalau gak salah Syekh Sudais atau siapalah, pokoknya baca Al-Fatihah atau pokoknya ayat Al-Quran gitu, baca dengan bacaan yang indah. Setelah beberapa menit kemudian ditanya, dilepas, ditanya, Anda tahu ini apa? Enggak. Berarti memang betul-betul pas milihnya orang yang gak pernah dengar Al-Quran. Apa perasaanmu ketika dengar suaranya? Hampir seluruh jawabannya amazing. Yeah. Apa amazing? Luar biasa. Hati saya kayak terbang, tenang. Itu padahal gak ngerti. Gak ngerti apa? Buru-buru artinya. Ini apa? Gak ngerti. Ini suara apa? Gak ngerti dia. Apalagi artinya. Itulah keindahan ungkapan bahasa Al-Quran. Apalagi kalau tahu artinya. Saya kasih contoh satu aja ayat yang sering dijadikan sebagai contoh betapa Al-Quran itu indah ungkapannya, padat maknanya, singkat kalimatnya, singkat dan padat. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 179. Surat apa? Al-Baqarah 179. Allah berfirman, "Walakum fil qisasi hayatun." Walakum fil qisasi hayatun. Di dalam qisas ada kehidupan. Napa? Di dalam kisos ada kehidupan. Kisos siapa? Kisos itu ya kira-kira hukuman setimpal lah. Napa? Hukuman setimpal. Ada pembunuh, maka hukumannya dibunuh. Itu namanya kisos. Kalau orang yang pendek pemahamannya, di dalam kisos ada kehidupan. Keliru. Di dalam kisos ada kematian. Iya enggak? Iya atau enggak? Berarti Qur'annya keliru. Ketika terjadi kisos, ada yang mati. Betul? Siapa? Pembunuhnya. Tapi kenapa Al-Quran menggunakan kalimat di dalam kisos ada kehidupan? Padahal ada yang mati. Jawabannya, mati satu, hidup seribu, lebih banyak lagi. Ada satu yang dihukum mati, tapi akan menghasilkan, akan membuahkan kehidupan bagi umat manusia. Kenapa demikian? Kenapa demikian? Karena kalau orang-orang pada tahu bahwa membunuh hukumannya adalah dibunuh, dijatuhi hukuman mati, maka orang akan takut untuk membunuh. Karena orang takut bunuh, mau bunuh mikir berpuluh-puluh kali. Akhirnya yang terjadilah kehidupan buat orang banyak. Tapi kalau misalnya membunuh, terus apa hukumannya? Di penjara, terus engkau oleh apa? Remisi 17 Agustus, remisi apa mening? Badak, remisi apa mening? Dan sebelumnya bisa disuap pula. Bisa disuap pula. Sudah di jauh di bawah tuntutan jaksa karena main apa? Suap. Setelah itu dapat ini, dapat itu, dapat sampai akhirnya cuma hitungan beberapa tahun. Kira-kira orang ngelihat hukuman seperti itu kapok-kapok. Wah, paling kurang pirang tahun. Ya hidup-hidup engkau nyatakan kerja, ya, kan wis disediani mangan nang penjara. Itulah keindahan ungkapan Al-Qur'an. Baik. Pertama, mulia kandungannya. Dua, mulia ungkapan bahasanya. Tiga, mulia orang yang mengamalkannya. Karena waktunya yang terbatas, saya akan singkat. Mulia orang yang mengamalkannya. Saya bawakan satu kisah saja. Untuk menggambarkan betapa mulianya orang yang mengamalkan Al-Quran. Umar Ibn Khattab ketika jadi khalifah Mekah dipimpin oleh seorang gubernur namanya Nafi'. Sinten? Nafi'. Pada suatu hari Nafi' pergi ada urusan untuk beberapa waktu. Biasanya kalau gubernur pergi ada PLT. Ada PLT. Nah, ketika pergi itu ternyata dalam perjalanan ketemu sama Umar, atasannya. Ditanya sama Umar, "Siapa yang kamu tugasi untuk jadi PLT?" Ya, PLT itu pelaksana tugas ya. Apa? PLT itu apa? Sebenarnya pegawai sementara lah. Ya, pejabat sementara lah intinya gitu ya. Siapa yang kamu jadikan PLT? Kata Nafi, Ibnu Abza. Sinten? Ibnu Abza. Umar ini enggak pernah dengar. Nama ini enggak pernah dengar. Maka Umar bertanya, Ibnu Abza itu siapa? Kata Nafi, Ibnu Abza itu salah satu budak kami. Salah satu budak. Maka Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu bertanya, loh, Mekah loh, Mekah itu kan isinya apa? Ningrat, bangsawan, orang-orang kaya. Kok bisa-bisanya yang kamu jadikan PLT itu budak? Ternyata Nafi punya alasan. Apa kata beliau? Innahu qari'un likitabillah wa innahu 'alimun bil fara'id. Wahai Umar, dia budak tapi dia hafal Al-Qur'an dan dia paham ajaran agama. Begitu dengar jawabannya, Umar enggak protes lagi. Malah justru Umar kemudian berkata, sungguh benar apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Inna Allah yarfa'u bihadal kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin. Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat sebagian orang dengan Al-Quran dan akan menjatuhkan derajat sebagian orang dengan Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. Apa maksudnya? Diangkat karena apa? Mengamalkan Al-Quran. Dijatuhkan karena meninggalkan Al-Quran. Yang terakhir, mulia pahalanya. Saya akan bawakan hadis yang jarang didengar, padahal hadisnya ada dalam Sahih Muslim. Hadis ini diceritakan oleh Uqbah. Beliau berkata, pada suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjumpai para sahabatnya kalangan ahli suffah. Ahli suffah itu adalah para sahabat yang miskin, yang gak punya tempat tinggal, tinggalnya di Masjid Nabawi. Gak punya tempat tinggal, gak punya saudara, akhirnya tinggalnya di masjid di bagian belakang. Pada suatu hari Nabi SAW menemui ahlus suffah. Apa kata Nabi SAW? Wahai para sahabatku, siapa di antara kalian yang mau pagi ini pergi ke pasar hewan, kemudian pulang dengan membawa 2 ekor unta istimewa? Disebutkan di sini unta istimewa yang kalau sekarang dirupiahkan seekornya sekitar 100 juta. Gratis, kata beliau. Mau enggak? Nek jenengan ditawari pripun? Belum. Mau 2 ekor unta yang istimewa ya dan gratis. Bukan nyolong, bukan kerampok. Ya. Maka kata para sahabat, tentu wahai Rasul, kita semuanya mau. Apa kata Nabi SAW? Afala yaghdu ahadukum ilal masjid. Kalau kalian pengin mendapatkan lebih dari itu, lebih dari apa? 2 ekor unta istimewa yang harganya 200 juta. Kalau kalian pengin lebih, mendapatkan lebih istimewa dari itu, berangkatlah ke masjid. Kalian di masjid belajar atau mengajar atau membaca 2 ayat Al-Quran. Itu lebih istimewa dari 2 ekor unta mahal. Malam hari ini kita belajar berapa ayat? Satu. Sama ayat tadi juga ada ya, ayat yang kita bahas juga kan. Berarti jenengan itu dapat lebih istimewa dari dua ekor unta. Seneng apa orang? Seneng apa senep? Ya. Saya heran terus terang. Dengan sebagian orang berangkat ke masjid. Neng masjid bengong, domblong, heran. Nunggoni azan, nunggoni apa? Omat, suwe temun, ora muni-muni. Bolak-balik. Lah, ngaji ngapa? Ambil Al-Qur'an. Kira-kira nih antara azan dengan qomat jenengan buka Al-Qur'an, kira-kira dapat berapa ayat? Ustaz aku urung bisa maca Qur'an. Sinau. Masa baca Al-Fatihah enggak bisa? Jenengan belum bisa baca Al-Qur'an. Minimal jenengan baca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Masa surat Yura bisa itu pengetahuan banget, Mok? Coba sekarang, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq. Berapa ayat coba? Ya. Maka habis ini saya enggak pengen lagi ngelihat ada orang di masjid apa? Domblong. Apa maning dolanan HP? Main game maning. Waduh, jen. Ki wong kebangetan banget nang masjid kok malah dolanan apa? Game sih kepriwe. Ya. Ini keistimewaan pahala napa membacanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya, menotas segala kurangannya. Kita akhir dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.